الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu taala, kitab At-Taubah bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa yaqul Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala: bab qabul taubatil qatili wa in kathura qatluhu. An-Nawawi rahimahullahu taala membuatkan bab yang berbunyi bab tetap diterima taubatnya seorang pembunuh meskipun berkali-kali atau banyak sekali pembunuhan yang ia lakukan. Ya. Tetap diterima taubat seorang pembunuh meskipun pembunuhan yang ia lakukan itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, maha penerima taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya berkenaan dengan ampunan dan penerimaan taubat ini dengan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, kemudian At-Tawwab. Al-Ghafur atau Al-Ghaffar adalah bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam memberikan ampunan. Dari kata-kata ghafara, Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar adalah bentuk yang berlebih-lebihan. Maka maknanya adalah maha pengampun. Kemudian untuk menerima taubat, Allah juga memberikan dirinya nama yaitu At-Tawwab. At-Tawwab dari kata-kata hal yang bentuk berlebih-lebihan dari kata penerima taubat berasal dari kata kerja taba yatubu alaih. Ya, taba yatubu taibun, pelaku taubat. Taba yatubu taibun ala, pemberi atau penerima taubat. Man taba, taballahu alaih. Dia kata kerjanya sama, tetapi dia berubah makna ketika ada tambahan kata setelahnya. Kalau taba saja atau taba ila, artinya bertaubat. Taba atau taba ila adalah bertaubat. Kalau taba ala artinya menerima taubat. Bisa jadi dikatakan untuk hamba yang sering bertaubat, tawwab. Untuk hamba yang sering bertaubat, yang banyak bertaubat, tawwab, banyak bertaubat. Dan bisa jadi digunakan untuk Allah yang banyak menerima taubat dan mengampuni dosa dengan tawwab, yang artinya adalah memberikan taubat atau menerima taubat. Ini salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan ampunan dan menerima taubat. Dalil-dalil yang menegaskan tentang ini sangatlah banyak, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, melarang dengan tegas berputus asa dari menerima rahmat atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." La taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melakukan israf dalam menzalimi diri mereka, itu dengan berbuat dosa. Alladzina asrafu, asrafu berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Ala anfusihim, katakan kepada mereka, la taqnatu, la taqnatu, pakai ta ya, al-qunut dengan al-qunut berbeda artinya. Al-qunut pakai ta artinya berputus asa. Qanat ya qunutu, qunutan berputus asa. Qanata ya qunutu, qunutan rajin beribadah, lama berdiri di dalam ibadah salat, di antara maknanya. Berdoa juga termasuk, berdoa dengan penuh harap. Ya, Nabi SAW qanata syahran, melakukan kunut satu bulan, mendoakan para pengkhianat-pengkhianat yang riwayat-riwayatnya sudah kita pelajari di dalam Sahih Muslim, yang mengaku Islam kemudian meminta para Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Ternyata mereka dalam perjalanan menuju negeri mereka membunuh ya para ahli-ahli Al-Quran tersebut dari sahabat-sahabat Nabi. Salah satu dari mereka adalah pamannya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Itu kata-kata qanata pakai ta, qanata ya qunutu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang lama berdiri dalam ibadah salat yang diistilahkan dengan al-qunut pakai ta, sementara al-qunut pakai ta berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, katakan kepada mereka yang banyak dosa, jangan sampai berputus asa dari mendapatkan rahmat atau ampunan Allah Jalla wa'ala, karena Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua seluruhnya. Bila Allah hendak mengampuni dosa seorang hamba, maka semua akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi law balagat dhunubuka anana sama, wahai hambaku, bila sekalipun dosamu mencapai langit penuh, ya bumi ini dengan dosamu, kemudian engkau datang bertaubat kepadaku memohon ampunan, ghafartu laka wala ubali, akan aku ampuni engkau, aku dan aku tidak peduli seberapapun dosamu, seberapapun dosamu. Jadi ungkapan An-Nawawi ini yang pertama mengarah ke sana, mengarah kepada Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga ini konteksnya, ya, konteks Allah mengampuni semua itu ditujukan kepada yang bertaubat. Allah mengampuni semua dosa itu harus kita letakkan dalam kurung berkenaan dengan orang yang bertaubat di dunia. Apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, kalau dia bertaubat dan taubatnya benar, Allah pasti mengampuni. Nah, kemudian nanti masuk kepada keadaan yang kedua, bagi yang tidak bertaubat, meninggal dunia tidak bertaubat, maka para ulama membagi dosanya kepada dua bahagian, seperti yang dibagi oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah jelaskan dua kali di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi kalau seseorang itu meninggal dunia tanpa bertobat, maka dosanya dibagi dua. Ada yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah nanti di akhirat, dan ada yang kemungkinan ada yang akan diampuni oleh Allah untuk siapa yang ia kehendaki. Ya. Sementara untuk orang yang bertaubat itu tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya. Makanya justru semakin menambah dosa besar bila mana seseorang dengan merasa banyak dosa dan mengatakan Allah tidak akan mungkin mengampuni saya. Loh, kenapa? Saya sudah bergelimang dengan dosa, kotor dengan dosa. Ya. Berada di kubangan-kubangan maksiat. Orang yang seperti saya tidak mungkin diampuni. Ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua dari ungkapan An-Nawawi adalah untuk menanamkan kepada kita bahwa membunuh itu dosa yang sangat besar. Bahwa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tidak ada dosa seperti ini ancamannya di dalam Al-Qur'an untuk dosa besar. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ya. Khalidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam, kekal. Tidak ada dosa besar yang ancamannya seperti itu. Makanya membunuh dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, al-thayyibu al-zani, al-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaah. Ada tiga yang menyebabkan darah seorang muslim baru halal untuk ditumpahkan. Yang pertama qisas, an-nafsu bin nafsi. Dia membunuh, maka hukumnya dibunuh. Ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. telah diwajibkan atas kamu hukum qisas dalam bunuh membunuh. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan akan kalian dapatkan kehidupan, akan dihasilkan kehidupan yang sejahtera. Ya, tidak ada seseorang pun yang merasa khawatir terancam mati atau dibunuh karena penegakan hukum qisas. Kata Allah berfirman subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang baru halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, yaitu al-thayyibuz zani, pelaku zina yang sudah pernah menikah atau yang sudah menikah. Al-thayyib yaitu yang sudah menikah, al-zani yang berbuat zina. Hukumnya rajam, dan rajam bunuh. Rajam itu adalah membunuh dengan cara rajam, membunuh dengan cara yang dengan cara rajam, melempari dengan batu. Kemudian yang ketiga, halalnya darah seorang muslim ketika dia keluar dari agamanya, meninggalkan agama Islam, kemudian memberontak kepada penguasa, al-mufariqu lil jamaah. Maka pemberontak itu hukumnya diperangi. Ya. Pemberontak yang memberontak kepada penguasa yang sah dalam Islam diperangi. Semuanya, semua kaum muslimin diperintah oleh agama untuk memerangi mereka. Ya, untuk memerangi mereka yang memberontak dari penguasa yang sah. Diharamkan. Walaupun ini tidak ada sangkut pautnya dengan kafir mengkafirkan. Ya, tetapi hukuman pemerintah berkewajiban untuk memerangi dan memberantas pemberontak dan semua rakyat. Makanya istilah NKRI harga mati itu bagi kita itu adalah akidah. Akidah didorong oleh keyakinan agama bersama pemerintah kita untuk memberantas semua gerakan-gerakan yang hendak memisahkan diri dari kepemerintahan negara kita. Ya. Kemudian ma'asyarul mukminin, itu tiga sebab atau sebab halalnya darah seorang muslim dan eksekutornya untuk mereka yang dikisos atau yang dirajam atau yang diperangi karena murtad atau karena memberontak dari penguasa yang sah adalah pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin kaum muslimin. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Membunuh dosa besar. Ya. Termasuk dari dosa yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekalipun itu dosa besar, bila mana pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti menerima taubatnya sekalipun dia dihukum di dunia. Ya. Kalau seandainya dia dihukum di dunia, maka pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat fuqaha bahwa hukum had di dunia, yang kemarin kita sudah jelaskan perbedaan had dengan ta'zir, hukum had di dunia itu fungsinya adalah kasran wa jabra. Kasran adalah memberi efek jera, jabran adalah penghapus dosa. Seorang pembunuh sekalipun tidak bertobat dan dia dihukum di dunia, ya, maka dia tidak membawa dosa membunuh lagi. Tidak membawa dosa membunuh lagi, dan ini pendapat yang kita kuatkan setelah meneliti hadis-hadis yang ada, riwayat-riwayat yang ada. Jadi hukum yang ditetapkan oleh Allah di dunia itu fungsinya sebagai pemberian efek jera, hukuman terhadap kesalahan yang dikerjakan, kemudian yang kedua menghapus dosa yang telah dilanggarnya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat nanti. Ya, tidak dihukum lagi di akhirat nanti. Bagi mereka yang bertobat, saya tidak jarang ya berjumpa dengan orang-orang yang sudah diponis mati. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk menjadi penerjemah di pengadilan negeri Madinah yang persis di hadapan kiblat Masjid Nabawi. Ada bangunan panjang ya. Di depan Masjid Nabawi itu arah kiblatnya, di situ pengadilan agama Majma' Al-Mahakim Syar'iyyah. Itu kompleks pengadilan di sana. Dan saya semenjak tahun kedua kuliah, ya, pertama kali ditelepon ke kampus, kemudian diminta untuk menerjemahkan kasus orang Indonesia, sampai tahun 2012, sekitar 15 tahun. Ya. Kita seringkali berhadapan dengan kasus ponis mati ini. Ya, maksudnya di satu hakim yang sama, kebetulan kasusnya ada kasus perzinahan ya, atau yang terjadi di antara tenaga kerja kita yang kita terjemahkan. Kemudian sebelum kasus itu kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, walaupun bukan orang kita. Saya pernah berhadapan, saya ada di ruang pengadilan tersebut, dan masuklah sebelum kasus yang saya akan terjemahkan, masuk kasus orang yang sudah diponis mati di pancung ya, karena dia di samping merampok dan membunuh ya. Dia merampok kemudian membunuh dan diponis. Sudah sidangnya sudah lama sebenarnya, tetapi sidang-sidang berikutnya itu hanya sebatas nasihat. Jadi hakimnya itu setelah memponis mati, nah dia akan menyisihkan beberapa kali sidang yang isinya adalah untuk memberikan, mengarahkan orang ini untuk bertobat. Subhanallah. Saya rasa ketika itu adalah sidang yang terakhir, dan melihat wajah orang yang sudah diponis mati ini, subhanallah, begitu tenang, begitu berseri-seri. Ya, berseri-seri. Ya. Karena memang di samping di penjaranya dia juga diarahkan, ada kajian-kajian, di sidangnya pun dia juga diarahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyaksikan bagaimana hakimnya memberikan motivasi taubat. Ya. Sehingga orang ini benar-benar menunggu, bukan lagi mengkhawatirkan. Menunggu waktu hari H-nya untuk dieksekusi. Tadi ada rasa kekhawatiran, raut ketenangan, kebahagiaan, karena memang dia sudah benar-benar menunjukkan bahwa dia taubatnya luar biasa. Dan hadis yang akan kita pelajari ini cerita dari Nabi tentang hal yang sama. Ya, kita akan dengarkan bacaannya, hadis nomor 6957. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ينطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عن diriwayatkan darinya oleh Abu As-Siddiq An-Naji, muridnya Abu Siddiq An-Naji. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, menceritakan tentang umat-umat terdahulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita sesuatu yang nyata, bukan dongeng, ya, bukan dongeng dan nyata terjadi. Kata beliau, kana fi man kana qablakum rajulun, adalah pada orang-orang sebelum kalian seorang laki-laki. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, di mana beliau telah membunuh 99 orang, ya. Lalu pembunuh ini mungkin ada muncullah penyesalan di dalam hatinya, kemudian dia bertanya-tanya, fasa'ala an a'lami ahlil ardi, bertanya-tanya tentang ada enggak orang yang paling berilmu di muka bumi. Maksudnya untuk meminta fatwa, untuk curhat, untuk menyampaikan keluh kesahnya, untuk mencari solusi, untuk menenangkan hati. Ya. An a'lami ahlil ardi, karena usahanya sudah benar, ya. Usahanya sudah benar, yaitu menanyakan ahli ilmu, orang yang paling luas ilmunya di muka bumi. Maksudnya di negerinya. Lalu fadulla ala rahibin, ditunjukkanlah ia kepada salah seorang ahli ibadah. Rahib, ahli ibadah. Di masa itu tentu ini tentang Bani Israel. Ya. Ahli ibadah umat Nasara dikenali dengan rahib. Yang kehidupannya penuh dengan ibadah, dan bahkan mereka memiliki tempat khusus beribadah. Kita teringat cerita Juraij yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dia punya saumah, tempat beribadah khusus, dan dia lebih banyak di sana daripada tempat yang lain. Keluar dari situ pun mungkin jarang kerjanya beribadah. Juga Nabi SAW bercerita tentang umat terdahulu yang menyendiri di sebuah pulau, hadis dalam Mustadrak Al-Hakim, ya. Menyendiri di sebuah pulau yang kerjanya beribadah, ya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia beribadah dengan menyediakan apapun kebutuhannya. Kebutuhan makan sudah ada, tanaman yang tumbuh di dekatnya. Membutuhkan air minum, ada air yang memancar dari celah-celah batu di sana, padahal dia di sebuah pulau. Di sekitarnya air asin semuanya, laut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sediakan itu untuk memudahkan dia beribadah. 500 tahun dia beribadah. Ya, 500 tahun dia beribadah. Ada memang manusia-manusia yang seperti ini. Pembunuh 99 ini ketika mencari sana, mencari sini, bertanya ke sana, bertanya ke sini tentang ahli ilmu. Karena dia tahu bahwa yang akan bisa memberi solusi mereka yang mengerti, mereka yang berilmu. Tetapi ketika dia bertanya, yang menunjukkan tentu belum tentu berilmu. Akhirnya ditunjukkanlah dia kepada salah seorang ahli ibadah. Fadullah ala rahibin. Fa'atahu. Karena dia memang ingin sekali untuk mencari solusi dari perkaranya, maka dia mendatangi rahib ini. Faqal. Lalu dia bercerita, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Ya. Sesungguhnya saya telah membunuh 99 orang. Orang yang seperti saya ini diterimakah taubatnya? Mungkinkah bisa bertobat lagi? Orang yang dia ceritakan ahli ibadah. Faqal, tentu jawabannya la. Orang yang tidak berdosa, kerjanya beribadah, mendengar membunuh satu orang saja tentu sudah menganggap itu dosa yang tidak akan mungkin diampuni. Ini 99. Ya. Maka dia mengatakan la. Orang ini karena jiwanya membunuh, maka karena jawabannya tidak memuaskannya, digenapkannya jadi 100. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Rahib ini pun dibunuhnya karena tidak memuaskan dirinya dan tidak melapangkan dadanya, tidak membukakan solusi dan jalan untuknya, maka dia bunuh. Jadilah 100 orang yang telah dibunuh oleh pembunuh ini. Catatan pentingnya yang harus ada dalam kehidupan kita, bahwa ilmu itu solusi. Dan lihat bagaimana mulianya ilmu dibandingkan hanya sekedar ibadah. Hanya sekedar ibadah. Ya, hanya sekedar ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan bayangan-bayangan tentang ini di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahli tafsir menyatakan bahwa di sini Allah membagi manusia kepada tiga bagian. Yang pertama al-mun'amu 'alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang yang pada mereka tergabung dua hal, memiliki dua karakter. Yang pertama al-ilmu bil haqq, berilmu tentang kebenaran. Yang kedua wal-amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkannya. Ketika dua hal ini terpisah, maka satu dari dua kemungkinan yang ada. Yang pertama dimurkai oleh Allah, yang kedua sesat. Yang pertama dimurkai oleh Allah karena berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua sesat. Semangat beribadah luar biasa tanpa ilmu. Ini buktinya. Justru tidak adanya ilmu orang tersebut, walaupun ahli ibadah, membinasakan dia, membuat dia dibunuh. Ya, membuat dia dibunuh. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Ya, dalam agama kita tinggi derajatnya dan agung. Kemudian selesai 100 orang dibunuh oleh pembunuh ini. Summa sa'ala. Kemudian dia tetap tidak merasa nyaman hidupnya, sempit olehnya terasa dunia ini. Sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian dia bertanya, ada enggak orang-orang yang berilmu, orang alim? Ya. Fadulla ala rajulin alimin. Maka diberitahulah dia oleh seseorang tentang seorang yang berilmu. Ditunjukkan seorang yang berilmu. Faqal, datanglah dia kepada orang yang berilmu ini, ahli ilmu ini, kemudian dia bercerita, innahu qatala mi'ata nafsan. Saya, Pak Ustaz, sudah membunuh 100 orang. fahal lahu min taubah. Menurut Pak Ustaz, apakah saya ini pantas untuk bertaubat? Akankah Allah menerima taubat saya? Lihat jawaban ilmu. Pertama kali yang terdengar dari ungkapannya bagaikan air dingin yang masuk ke dalam jiwa orang ini. Apa katanya? Naam. Kata-kata naam ini sudah motivasi. Kata-kata naam ini saja, ini sudah motivasi. Sudah membukakan dada orang yang tadi yang sempit, kemudian di hadapannya sudah banyak harapan. Terbentang harapan yang tidak ada ujungnya. Naam. Kemudian yang mengatakan, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak akan ada yang menghalangi engkau dengan taubat. Tidak ada. Tidak ada. Seorang pun yang bisa menghalangimu dari bertaubat, dan tidak akan ada siapapun yang bisa menghalangi agar taubatmu tidak diterima. Ini luar biasa ungkapan motivasi yang masuk ke dalam telinga orang ini, kemudian mengalir bersama darahnya dan melapangkan dadanya. Ini jawaban ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya sekedar menjawab seperti itu. Dia akan memberikan solusi. Setelah menghilangkan putus asa orang ini dengan kata-kata na'am wa man yahulu bainahu wa bainaka wa bainat taubah, lalu dia berikan solusi. Kata beliau, intaliq ila ardi kada wa kada. Engkau pergilah ke negeri ini. Ya. Ini solusinya. Pergilah engkau tinggalkan, pergilah engkau ke negeri ini. Ini sebutkan negeri olehnya. Dan ada catatan penting, bahwa seorang ahli ilmu harus mengetahui keadaan mad'u. Dia tahu di tempat ini tempat yang layak untuk orang yang berdosa tinggal di sana, agar dia bisa meninggalkan dosanya. Orang berilmu itu tidak mengungkung diri dan tidak uzlah. Walaupun terjadi khilaf, tetapi dalam kondisi yang seperti itu, seorang ahli ilmu, dia berbaur dengan masyarakat. Dia mengenal keadaan masyarakat. Dia tahu tempat ini layak untuk dia tinggal, dan tinggal orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Makanya dia langsung katakan, kamu pergi ke negeri ini. Karena dia tahu negeri itu baik. Menunjukkan dia mengenal juga keadaan orang. Ya. Intalik ila ardi kada wa kada. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Di sana ada orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang bertakwa. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Ini luar biasa. Salah satu dari cara meninggalkan dosa yang susah kita tinggalkan adalah tinggalkan komunitas, tinggalkan tempat, berpindah. Ini yang diistilahkan sekarang dengan kata-kata hijrah. Ya, mengganti kawan bergaul, mengganti tempat tinggal, mengganti tempat kebiasaan kita nongkrong. Ya. Ini dia. Bersama mereka engkau beribadah kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa teman itu memberikan kekuatan. Memberikan. Orang sekitar kita memberikan energi dan power yang luar biasa untuk bertakwa. Ketika kita sendiri, dan kita memang kuat untuk meninggalkan dosa, tetapi kita sendiri, di sekitar kita orang berbuat dosa, tidak akan mungkin kita bisa meninggalkan dosa. Fa'budillaha ma'ahum. Kemudian dia mengatakan, wala tarji' ila ardika. Wala tarji' ila ardika. Dan jangan balik ke kampungmu lagi. Saya pernah mendengar dialog antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dengan seseorang yang meyakini bahwa berdakwah itu harus keluar. Harus keluar, pergi ke tempat ini, ke tempat itu dengan nuansa masa tertentu, dan berdalil dengan hadis ini. Orang itu berdalil dengan hadis ini. Dan saya tidak tahu apakah Syekh Al-Albani ketika itu Syekh Al-Albani tidak sampai ke ungkapan ini. Dia berdalil dengan hadis yang sama, menunjukkan bahwa hadisnya tidak memberi dalil untuk kita keluar dan meninggalkan negeri kita. Ya, meninggalkan negeri kita. Orang ini kan konteksnya bertaubat, bukan berdakwah. Orang ini yang diperintah meninggalkan negerinya keluar, konteksnya bertaubat. Itu satu. Yang kedua, orang yang berdalil dengan hadis ini kan dia setelah pergi kemana-mana kemudian balik ke negerinya. Sementara hadis ini dalam lafaz ini, wala tarji' ila ardika, dan jangan balik ke negerimu. Ya, jangan balik ke negerimu. Karena negerimu negeri su, fa innaha ardu sau'in. Negerimu itu negeri yang buruk, negeri orang-orang jahat, negeri orang-orang yang berdosa. Tidak akan mungkin kamu bisa meninggalkan dosa di sana. Jadi tidak ada dalil dengan hadis ini untuk memberi, mengesahkan atau menjadikan orang-orang yang berupaya ya melakukan dakwah dengan cara seperti tadi. Memang mereka berdalil dengan salah satunya dengan hadis ini, dan ternyata ungkapan wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su, ya, ahli ilmu tadi mengingatkan jangan balik lagi. Kalau sudah sampai di sana jangan balik lagi. Dan kan kalau ungkapan ini tidak akan menjadi dalil untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian orang ini karena memang serius bertobat, tulus hatinya untuk meninggalkan dosa-dosanya, maka dia langsung pergi. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq. Dia pun pergi sehingga ketika dia sudah berada di pertengahan jalan, atahul maut, datanglah kematian kepadanya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka bertikailah atau berkhusumatlah, bertentanglah dua malaikat tentang orang ini, antara malaikat rahmat dan malaikat azab, untuk membawa ruhnya setelah mati, untuk membawa ruhnya. Apakah ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan bungkusan dari surga yang memiliki aroma yang semerbak harumnya, atau malaikatul azab? Ya, maka faqalat malaikatul rahmat. Inilah pertengkaran atau perdebatan di antara mereka. Malaikat rahmat mengatakan, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah. Dia datang dalam keadaan bertobat menghadap Allah. Ya, dia membawa ibadah taubat. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab beralasan, innahu lam ya'mal khairan qattu, ia tidak melakukan sedikit pun atau satu pun kebaikan. Tidak ada. Setelah selesai berjumpa dengan ahli ilmu tadi, dia sudah membunuh 100 orang. Tentu pembunuh 100 orang banyak dosa-dosa yang dilakukan yang lainnya, dan dia tidak melakukan satu pun kebaikan. Bertengkarlah dua malaikat ini, malaikat azab dan malaikat rahmat, dengan alasan-alasan yang tadi, logis kedua-duanya. Fa'atahum malakun fi surati adami. Kata Nabi bercerita, kemudian datang kepada mereka malaikat lain dalam rupa manusia, menjelma sebagai manusia. Dan dua malaikat tadi tidak mengetahuinya. Dan dia malaikat tentu melihat malaikat yang lain, bukan manusia. Manusia tidak melihat malaikat kecuali Nabi SAW. Dan malaikat yang ketiga ini datang dalam jelmaan manusia untuk menengahi antara dua malaikat tadi, rahmat dan azab. Faja'aluhu bainahum, maka malaikat rahmat dan azab ini sepakat untuk menjadikan yang ketiga ini sebagai penengah, sebagai hakim, sebagai penentu dan pendamai di antara mereka. Kata malaikat yang ketiga ini, faqala qisu ma bainal ardaini. Coba kalian ukur jarak antara dua bumi. Dari tempat orang ini meninggal ke tempat yang ditinggalkannya, dari tempat di mana dia meninggal ke tempat yang ditujunya. Ukur kisu bainal ardh ini. Fa ila ayyatihi ma kana adna, ke yang mana dia lebih dekat, fahuwa lahu, maka yang paling dekat itulah bagi malaikat. Ya, karena antara dia meninggal ke negeri yang ditinggalkannya itu malaikat azab, karena kan dosanya semua dan tidak ada kebaikan. Kemudian antara dia meninggal ke negeri yang tujuh itu malaikat rahmat. Nah, mana yang terdekat, jarak antara dua dari dua arah tadi, maka milik malaikat itulah. Faqasuhu, maka mereka pun mengukurnya. Fawajaduhu adna ilal ardillati arad, maka hasilnya ternyata lebih dekat kepada negeri yang ditujunya, lebih dekat ke negeri yang ditujunya. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka ruhnya pun diambil dan dibawa oleh malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat. Selesai cerita orang ini. Dia tidak beramal satu kebaikan pun, dia hanya membawa taubat, dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan memuliakannya. Ya, menerima taubat berarti mengampuni semua dosanya dan memuliakannya, sehingga ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Dan yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Al-Hasan, di sini tidak ada Al-Hasan di dalam sanadnya, tetapi Qatada yang ada dalam sanad ini bercerita. Qala Qatadatu faqala Al-Hasan, berkata Qatada menukilkan perkataan Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, menukilkan dzukira lana kata Al-Hasan Al-Basri, disampaikan atau diceritakan kepada kami, annahu lamma mata lamma atahu al-maut, bahwa orang ini ketika kematian tiba, na'a bi sadrihi, jadi dadanya itu tertelungkup mengarah ke negeri yang dituju. Ya, tertelungkup atau mengarah dadanya itu ke arah yang ditujunya, jadi tidak, dan dia membelakangi negeri yang ditinggalkan. Ini semuanya taufik dari Allah, ini semuanya skenario Allah Jalla wa'ala untuk membuktikan bahwa Allah maha pengampun dan maha penerima taubat. Dadanya saja ketika dia terjatuh meninggal dunia, tidak ada orang satu pun di sana, dia mengarah dadanya tertelungkup ke negeri yang dituju. Dan itulah apa, jarak ukuran dada tertelungkup itulah kelebihannya, kedekatan dia ke negeri yang ditujunya. Tertelungkupnya dadanya ke arah negeri yang ditujunya itu yang kekurangan, yang lebih dekatnya. Itulah jarak kelebihan dekatnya jarak yang dituju dan lebih panjangnya negeri yang ditinggalkannya. Ini luar biasa, membuktikan luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu hadis lagi, 6958. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala haddathana abi qala haddathana Syu'bah 'an Qatadah annahu sami'a Aba As-Siddiq An-Naji 'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'an an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam أن رجلا قتل 99 نفسا فجعل يسأل هل له من توبة فأتى راهبا فسأله فقال ليست لك توبة فقتل الراهب ثم جعل يسأل ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره ثم مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ف فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. Ya, ini cerita yang sama, cerita pembunuh 99 orang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, juga dibawakan oleh Imam Muslim secara ringkas ya. Ya. Ada seorang yang bunuh 99, kemudian dia bertanya-tanya, pantaskah saya bertobat? Mungkinkah taubat saya diterima? Lalu dia mendatangi seorang ahli ibadah, kemudian ternyata jawabannya negatif. Ya. Dia mengatakan, tidak mungkin engkau laisat laka taubah. Lalu dia lengkapi, dibunuhnya pendeta atau ahli ibadah ini. Kemudian dia terus bertanya-tanya. Dan bahkan dia masuk kampung, keluar kampung, mencari ada tidak orang-orang soleh di kampung tersebut. Ini menunjukkan meratanya orang-orang yang rusak. Ya, meratanya orang. Masuk ke kampung, semuanya kayaknya juga sama dengan dia. Kampung yang lain sama dia. Dan dia juga bertanya-tanya sambil berjalan-berjalan mencari-cari ada tidak ahli ilmu. Akhirnya dia berjumpa, kemudian sampai dia mendapatkan penjelasan ada kampung di sana orang-orang saleh. Menuju kampung yang ditunjukkan tadi, dia meninggal dunia. Adrakahul maut. Dan dia tertelungkup dengan dadanya ke arah kampung yang dituju. Kemudian terjadi pertengkaran antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Dan sisa ceritanya sama dengan tadi, dan bahkan kedekatan atau lebih dekatnya atau lebih jarak jauhnya jarak negeri yang tinggalkan dengan negeri yang dituju itu sebenarnya hanya satu jengkal. Ya, aqra fa kana ilal qaryati salihati aqraba minha bi shibrin. Jadi jarak dekatnya itu hanya satu jengkal. Berarti kelebihan jarak negeri yang ditinggalkannya itu hanya satu jengkal. Kelebihan jauhnya. Dan tentu satu jengkal pula dekatnya jarak negeri yang ditujunya dari negeri yang ditinggalkannya. Faju'ila min ahliha. Maka dia digabungkan seperti negeri yang ditujunya orang-orangnya, itu orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh, dan dia seperti di riwayat sebelumnya dibawa ruhnya oleh malaikat rahmat. Ya, oleh malaikat rahmat. Sisa hadisnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.